rasa benar jatuh cinta. Cintaku jatuh cinta padanya, cintaku jatuh hati padanya. Hatiku rasa semakin rindu. Hatiku rasa semakin rindu.